Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd qala al mu'allif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala Innama dhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum bakhafuni in kuntum mu'minin. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala Innama dhalikumus syaitan. Hanya saja itu adalah syaitan. Yukhawifu awliya'ah. Ya'ni yukhawifukum bi awliya'ih. Yang mana syaitan menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Bakhafuni dan takutlah kalian kepadaku yakni Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman. Mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab tanpa meletakkan judul. Akan tapi menjadikan ayat ini sebagai bab. Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ayat tersebut menyebutkan tentang al-khawf minallah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soni' dari mu'alif yang begitu sangat mengagumkan di dalam penyusunan kitabnya. Ketika sebelumnya pada bab yang sebelumnya menyebutkan tentang al-mahabbah, menyebutkan tentang rasa cinta kepada Allah, maka yang paling pas dan paling tepat setelah pembahasan al-mahabbah, maka yang paling tepat adalah pembahasan al-khauf. Ketika membahas rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pembahasan yang berikutnya adalah tentang rasa takut. Maka dari sini akan tampak bagi kita semuanya apa hubungan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Apa kaitan antara bab ini dengan bab yang sebelumnya? Maka jawabannya adalah sangat jelas. Karena sebelumnya membahas tentang al-mahabbah, maka penting di sana untuk membahas tentang al-khauf. Karena tidak cukup di sana hanya sekedar rasa cinta. Seseorang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa cinta. Sebagaimana kalimat yang kemarin kita sampaikan, min ba'dis salaf, dari sebagian salaf. Man abadallahi bil hubbi wahdah fahuwa zindiq, barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rasa cinta, fahuwa zindiq, maka dia adalah seorang yang zindiq. Menampakkan keislaman padahal hatinya kufur. Dan berusaha untuk menghancurkan Islam. Maka inilah zindiq. Hanya mereka orang-orang sufiyah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bihadal manhaj. Bihadhi tariqah. Hanya mereka orang-orang sufi saja yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara ini, dengan metode ini. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rasa cinta. Sehingga sesatlah mereka. Tidak cukup di sana hanya dengan rasa cinta kepada Allah seseorang beribadah. Butuh di sana al-khauf. Akan tapi tidak juga hanya dengan khauf. Karena sebagian salaf mengatakan, man abadallahi bil khauf wahdah fahuwa khariji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan rasa takut saja, fahuwa khariji, maka dia adalah seorang khawarij. Rasa takut yang berlebihan, yang besar, sehingga menganggap dosa-dosa itu adalah sesuatu yang begitu sangat besar, bahkan untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya dari kaum muslimin. Sehingga ketika melihat kaum muslimin terjatuh dalam dosa besar, mereka mengkafirkannya. Dan juga butuh di sana ar-raja, seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Selain rasa cinta, begitu pula rasa takut. Dibutuhkan di sana rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. tapi juga tidak cuman sekedar rojak saja berharap. Nah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa harap saja. Man abadallahi birraja'i wahda fa huwa murji'. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan rasa harap saja, maka dia murji'ah. Nah, terjatuh dalam pemikiran murji'ah. Menganggap dosa-dosa itu sama saja, tidak ada pengaruhnya dengan iman. Seberapapun besarnya dosa yang dia lakukan, tidak memberikan dampak kepada keimanan. Karena rasa harapnya yang besar, tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ahlu sunnati wal jamaah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan manhaj yang sahih, dengan metode yang benar, dengan cara yang benar, yang mereka mengumpulkan tiga perkara tersebut di dalam beribadah kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Terkumpul tiga-tiganya di dalam dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-khawf wal-raja, bahkan dikatakan oleh sebagian mereka para ulama, rasa takut dan rasa harap itu kajanahi ta'ir, seperti dua sayap burung. Apabila hilang salah satu sayapnya, maka akan sakot. Maka dia akan jatuh dan binasa. Sehingga dua hal ini adalah perkara yang sangat penting, harus berjalan bersama. Selain al-khauf juga butuh di sana ar-raja. Hanya saja mereka para ulama terjadi khilaf. Mana yang lebih didominankan antara al-khauf dan roja? Mana yang lebih ditekankan antara rasa takut dan rasa harap? Sebagian mereka ada yang mengatakan rasa takutnya yang didominankan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa meninggalkan keharaman-keharaman. Setelah itu dia akan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, rasa khaufnya yang didominankan. Nah, ada sebagian mereka yang mengatakan rasa rojaknya yang didominankan. Rasa harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai bentuk optimis. Nah, sebagaimana datang dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lu, membuat beliau kagum tentang al-fa'lu, yakni sikap optimis. Nah, supaya optimis, rojaknya yang didominankan. Nah, sebagian mereka mengatakan apabila itu berkenaan tentang ketaatan-ketaatan, maka rojaknya itu yang lebih didominankan. Nah, rasa harapnya. Nah, ketika mengerjakan ketaatan-ketaatan. Nah, rasa harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapnya dia terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa harapnya yang didominankan. Nah, akan tapi kalau itu berkenaan dengan al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, maka khauf yang didominankan, rasa takutnya, itu yang lebih ditekankan supaya dia bisa meninggalkan keharaman-keharaman tersebut. Nah, kalau ketaatan yang didominankan roja. Nah, kalau kemaksiatan yang didominankan adalah rasa takut, khauf. Nah, sebagian mereka ada yang mengatakan kalau fi halil marad, ketika sakit, nah, maka yang didominankan adalah roja. Nah, harap. Nah, ketika sakit, nah, yang lebih ditekankan adalah rasa harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika fi halis sihah, ketika dalam kondisi sehat bugar, nah, maka yang didominankan adalah al-khauf. Nah, ketika sakit banyak berharap. Nah, ketika sehat banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat qaul sudah yang disebutkan. Nah, tapi perkara seperti ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, untuk menjadikan dua hal ini antara al-khauf war raja itu syai'an wahidan, sesuatu yang satu seperti dua sayap burung. Nah, dua sayap burung harus terus. Nah, dua sayap tersebut harus ada terus. Nah, lemah yang satu akan oleng. Nah, lemah yang satunya lagi akan oleng ke kanan. Lemah yang satunya oleng ke kiri. Nah, akan bisa menjadikan jatuh kemudian binasa. Pandai-pandai di sana. Nah, terkadang seseorang itu dalam keadaan taat kepada Allah, dia berharap kepada Allah, mengharapkan surganya, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan ridhonya. Akan tetapi juga di sisi lain dia merasa takut kepada Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalannya, tidak menerima ketaatannya, sehingga dua hal ini berjalan bersama, rasa takut, rasa harap. Nah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qulubuhum wajilah, hati-hati mereka takut. Nah, takut kalau seandainya Allah tidak menerima amalannya. Nah, sehingga dua hal ini perlu berjalan bersama. Begitu pula ketika dia fi halil maksiyah, ketika dihadapkan kepada kemaksiatan kepada Allah, rasa takut dibutuhkan. Nah, supaya dia bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, tetapi juga dibutuhkan di sana rasa harap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, menerima ampunannya. Nah, al-khauf. Nah, dan al-khauf al-mahmud di sana al-khauf al-adil, khauf yang adil. Nah, khauf yang tengah-tengah. Nah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Al-khauf al-adil, sebagian manusia ada memiliki yaghlu fil khauf, gulu ekstrim dalam khauf. Nah, ekstrim di dalam rasa takutnya sehingga menjadikan dia putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian manusia lagi ada yang di sana bermudah-mudahan. Nah, Ada rasa takutnya, tapi rasa takutnya itu tidak bisa menjadikan dia berhenti dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga khauf di sana khauf yang adil, khauf yang mu'tadil, tengah-tengah. Rasa khauf yang di situ bisa menjadikan dirimu berhenti dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak menjadikan dirimu itu ekstrim sehingga berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang tengah-tengah. Nah, wal khauf juga di sana dibagi oleh mereka para ulama ala thalathati aqsam, terbagi menjadi tiga jenis. Khauf terbagi menjadi tiga macam. Khauf yang pertama adalah al-khauf, khaufus sir. Naam. Khaufus sir. Naam. Al-khauf as-sir. Naam. Ini yang dinamakan khauful ibadah. Khauf yang itu adalah ibadah. Naam. Hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Naam, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Khauf asir. Nah, perkara yang kedua adalah al-khauf al-muharram. Khauf yang hukumnya haram. Nah, yakni khauf yang disertai dengan tarkil wajib, meninggalkan perkara yang wajib. Nah, takut sampai menjadikan dirinya meninggalkan perkara yang wajib. Ini khauf yang muharram. Nah, adapun jenis yang ketiga, khauf yang ketiga, khauf tabii, khauf yang normal. Nah, khauf yang di situ ada sebab, sebab yang ma'dun fiha. Nah, sesuai dengan akal sehat. Nah, atau memang ditunjukkan oleh syarak bahwasanya itulah sebab. Nah, khauf tabii, khauf yang normal tapi tanpa disertai tarkil wajib, dan juga tidak ada di sana al ibadah, bentuk ibadah terhadap yang ditakutinya. Nah, ini khauf tabii. Nah, rinciannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'a alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.